warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi watafarraqa alaihi warajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu warajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainahu muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Tidak ada naungan pada hari tersebut kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuh golongan tersebut, yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terkait dengan masjid-masjid. Yang keempat, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul di atas kecintaan kepada Allah dan berpisah di atas kecintaan kepada Allah. Yang kelima, seseorang yang diajak berzina oleh wanita yang punya kedudukan dan cantik, kemudian laki-laki ini mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang bersedekah dengan suatu sedekah, dia menyembunyikan, dia merahasiakan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, seseorang yang mengingat Allah, seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sunyi sepi, kemudian menangislah kedua matanya. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan. Punya kedudukan. Dan wanita tersebut wanita yang cantik. Dan seandainya laki-laki ini mengikuti ajakan wanita tersebut, maka dia tidak akan ada yang mempermasalahkan, karena wanita itu wanita yang punya kedudukan, nah, bisa melindunginya. Nah, akan tetapi laki-laki ini, nah, karena takutnya kepada Allah, karena kuatnya sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nam sangat kuat, dia menolak ajakan wanita yang punya kedudukan tersebut, wanita yang cantik tersebut. Nam dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Sebagaimana pembahasan kita dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin, Babul Muraqabah, bab muraqabah. Naam. Yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memperhatikan, harus muraqabah terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan pada pembahasan ini. Di mana Syekh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini membawakan beberapa ayat, di antaranya adalah ayat dalam surat Ghafir ayat yang ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfi as-sudur. Allah mengetahui khianatnya mata, dan Allah mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh dada. Surat Ghafir ayat yang ke-19. Berkata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya'lamu yani Allahu azza wa jalla, mengetahui, yakni yang mengetahui di sini adalah Allah azza wa jalla. Wa kha'inatal a'yun khianatuha, khianatnya mata, yaitu khianatnya pandangan mata. Fal kha'inatu masdarun kal afiyati wa mashbaha wa mashbaha. Kata al-khiyana, kata kho'ina, afwan, kata kho'ina adalah isim masdar seperti kata akibah dan yang semisalnya. Ya, di sini bukan isim fa'il tapi isim masdar. Wa yajuzu an takuna ismu fa'il ala anha min khana yakhunu fayakunu min babi idhafati sifah ila mawsufiha. Dan boleh juga kata kha'inatun itu sebagai isim fa'il. Boleh juga sebagai isim fa'il. Nam, yang berasal dari kata khana yakhunu, sehingga ada ini merupakan bab mengidhofahkan sifat, menyandarkan sifat kepada yang disifatinya. Ya, jadi sifat khianat adalah sifat. Ya, enam. Baik. Jadi mata memiliki sifat khianat. Mata memiliki sifat khianat. Naam. Ala kulli halin hadhihi mas'alah ma tahum huna. Ringkasnya bahwasanya masalah ini, apakah kha'inatun ini yang dimaksudkan isim masdar ataukah isim fa'il, bukan perkara yang penting di sini. Al-muhim anna lil a'yun khianah. Yang penting kita ketahui di sini dalam pembahasan ini adalah bahwasanya mata memiliki sifat khianat. Mata memiliki sifat khianat. Wa dzalika annal insan yanduru ila syai'i wala tadunnu annahu yanduru ilahi nadharan muharraman walakinna Allah azza wa jalla ya'lamu annahu yanduru nadharan muharraman. Bagaimana hianatnya mata? Tentunya manusia tidak bisa mengetahuinya. Ya, manusia tidak bisa mengetahui khianatnya mata. Nah, yang demikian itu, misalnya seseorang melihat kepada sesuatu. Seseorang melihat kepada sesuatu, tidaklah kamu menyangka bahwasanya dia memandang kepada sesuatu tersebut dengan pandangan yang haram. Loh, bagaimana pandangan yang haram? Ya, pandangan yang mengandung hasad, dengki. Pandangan yang mengandung menghinakan, meremehkan. Ya, pandangan yang mengandung di dalamnya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Engkau tidak mengetahuinya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwasanya dia memandang dengan pandangan yang haram. Pandangan yang terlarang. Kadzalika yanduru ila syakhs nadhara karahiyatan wa syakhs al-mandur la yadri an hadha nadharun karahiyah. Demikian juga seseorang melihat kepada yang lainnya. Seseorang melihat kepada yang lainnya dengan penglihatan kebencian. Penglihatan yang mengandung kebencian kepada yang dilihatnya, kepada orang yang dilihatnya. Sementara orang yang dilihatnya tidak mengetahui kalau orang tersebut memandang kepada dirinya dengan pandangan kebencian. Anam. Walakin Allah ya'lamu annahu yanduru karahiyatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya dia melihat dengan pandangan kebencian. Kadzalika yanduru syakhs ila syai'in muharramin wala yadri al-insanu alladhi yara hadha an-nadhir la yadri annahu yanduru ila syai'in nara inkaran aw nadhara ridan. Seperti demikian juga daripada sesuatu yang haram. Dan yang lainnya tidak tahu. Yang lainnya tidak tahu. Orang yang melihat ini, orang yang melihat kepada sesuatu yang haram tersebut, dia melihat pengingkaran atau mengandung keridhaan terhadap yang dia lihat yang haram tersebut. Ya, dia melihat kepada sesuatu yang haram. Namun yang lain tidak ada yang mengetahuinya, apakah dia melihatnya mengandung pengingkaran terhadap yang dia lihat ataukah mengandung keriduan, kesenangan, dukungan terhadap yang haram tersebut. Yang lainnya tidak tahu. Walakin Allah Subhanahu huwa alladhi alima dzalika. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang demikian. Ya, nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fa huwa Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianatnya mata. Apa-apa yang dirahasiakan oleh pandangan mata, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, nah. Ini mengharuskan kita untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharuskan kita untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kita perbuat, apa-apa yang kita katakan, apa-apa yang kita rencanakan. Ya, sampai bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain, bahasa isyarah, bahasa mata misalkan. Ya, bahasa mata. Dan orang lain tidak mengetahuinya. Mata ini mengandung keridhaan, kesukaan, kesenangan atau kebencian, pengingkaran dan permusuhan. Nah, yang lain tidak tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Nah, kalau istilah kita, ya, misalkan curi-curi pandang, ya, curi-curi pandang, orang lain tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, kemudian qala syekh rahimahullah taala wa ya'lamu aidun ma tukhfi sudur ay al qulub. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh dada-dada, yaitu oleh hati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui juga apa yang disembunyikan oleh hati. Lianal kuluba fi sudur, karena hati itu adanya di dada. Wal kulub hiyallati yakunu biha al aklu, dan hati itu yang merupakan tempat adanya akal. Hati itu merupakan tempat adanya akal. Wayakunu biha al-fahmu wayakunu biha at-tadbir, yang ada dengannya nam memahami, yang ada dengannya nam pengaturan rencana, itu adalah pada hati, itu ada pada akal, yang akal tersebut adanya pada tempatnya adalah di hati. Ya, akal itu tempatnya di hati, bukan di otak. Kama qala Allah afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati ataupun akal mereka dapat memahami? Apakah tidak pernah? Maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami? Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum, sehingga ada bagi mereka kulub yaqiluna biha, hati atau akal yang dapat memahami. Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Wa qala fa innaha la ta'ma al-absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Di dalam ayat yang sama selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sebenarnya bukan mata itu yang buta. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Fainah la ta'mal absor, sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta. Walakin ta'mal kulub allati fis sudur, akan tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Al-kulub. Nah, subhanallah. Jadi matanya melihat, tapi yang buta itu adalah hatinya yang di dada, akalnya yang buta, sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Nah, kata Syekh rahimahullah taala, subhanallah. Kana hadhil ayatu tanzilu ala halin nasil yaum bal halin nas fil qadim, yakni halil akal fid dimag awil aklu fil qalbi. Maha suci Allah, seakan-akan ayat ini turun kepada menjelaskan keadaan manusia sekarang, bahkan kepada keadaan manusia pada zaman dahulu. Yakni, apakah akal ada di otak atau akal itu di hati? Apakah akal itu di otak ataukah akal itu di hati? Al-jawab, hadhihi mas'alah ashkalat ala kathirin minan nudhur alladhina yanduruna ilal umur nadratan madiyatan la yarji'una fiha ila qolillahi wa qolir rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jawabnya adalah masalah ini menjadi permasalahan yang besar atas kebanyakan para peneliti yang mereka melihat kepada perkara-perkara, mereka melihat kepada permasalahan itu dengan penglihatan yang nyata saja, bisa dipahami oleh akal mereka saja, dan mereka tidak mau kembali dalam permasalahan tersebut kepada firman Allah Ta'ala dan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mereka tidak mau kembali kepada firman Allah Ta'ala maupun kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang mereka bahas, dalam perkara-perkara yang mereka teliti. Ya, kalau tidak sesuai dengan akal-akal mereka, mereka tidak mau menerimanya. Walaupun sudah jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, demikian juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sabdanya yang suci. Wa ila fal haqiqatu annal amru fiha wadihun annal akla fil qalbi wanal qalba fi sadri. Maka pada hakikatnya bahwasanya perkara ini perkara yang jelas, bahwasanya akal itu di hati dan bahwasanya hati adanya di dada. Hati adanya di dada. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46 yang sudah kita bacakan tadi. Apakah tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami? Fatakuna lahum kulubun yakilun, hati yang memahami, akal yang memahami. Wa qala fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Nah, yang buta itu adalah hati yang di dalam dada. Nah, yang rusak itu adalah akal. Ya, akalnya, bukan matanya. Nah, walam yakul al-qulub allati fi adnighah. Dan Allah Subhanahu wa tidak mengatakan nam hati-hati yang ada di dalam otak, tapi hati yang di dalam dada. Kanam. Fal amru fihi wadihun jiddan annal aqla yakunu fil qalbi. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat jelas bahwasanya akal itu adanya di hati. Akal itu adanya di hati. Wa yu'ayyidu hadza qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Dan dikuatkan hal ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang artinya ketahuilah, sungguh di dalam jasad manusia, di dalam badan manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Segumpal daging itu adalah hati. Nah, fama baluka bi amrin syahida bi kitabullahi wallahu wal khaliqul alimu bi kulli syai. Maka apalagi yang kamu pikirkan, apalagi yang kamu ragukan, keraguan apa yang ada pada pikiranmu terhadap perkara yang sudah dipersaksikan oleh kitabullah, terhadap perkara yang sudah dijelaskan di dalam kitabullah. Dan Allah dialah yang mencipta, yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa syahidat bihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan perkara tersebut sudah dipersaksikan, sudah dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innal wajiba alaina iza adzalika an natrah kulla qawlin yukhalifu kitabillah yukhalifu kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa naj'alahu tahta aqdamina wa ala narfa bihi ra'san. Sungguh yang wajib atas kita dalam permasalahan yang demikian, yaitu permasalahan yang sudah dijelaskan di dalam kitabullah, sudah dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah wajib atas kita menerimanya dan membuang jauh-jauh setiap perkataan, setiap pendapat, setiap ucapan yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jadikan, kita letakkan pendapat, perkataan, ucapan yang menyelisih kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di bawah telapak kaki kita. Nam, jangan kemudian diangkat-angkat, jangan kemudian dibanggakan, jangan kemudian nam disebarkan. Ya? Letakkan di bawah telapak kaki kita. Nah, kalau masalahnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, masalahnya sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu jelas, maka yang wajib atas kita adalah menerima, membenarkan, mengimani akan kebenaran hal tersebut, dan wajib atas kita membuang jauh-jauh, menolak setiap pendapat, perkataan, nam ataupun ucapan yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mengatakannya. Ya, siapapun yang mengatakannya. Naam. Idzan al-qalbu huwa mahlul akli. Maka ringkasnya adalah hati itu adalah tempatnya akal. Hati adalah tempatnya akal. Ya, Naam. Kalau akal hatinya rusak, yang hati tersebut tempatnya akal, Naam, sama dengan akalnya rusak, maka rusak semua jasad. Rusak semua perbuatan jasad. Perbuatan badan. Kanam. Dan kalau akalnya baik, akalnya sehat, maka baik pula seluruh jasad, seluruh perbuatan jasad akan baik. Ya, Naam. Dan baik rusaknya hati di sini menurut kacamata agama. Ya, menurut kacamata agama, menurut tinjauan syar'i. Ya, Naam. Bukan menurut teori dokter. Bukan menurut teori dokter. Naam. Karena banyak orang yang menurut teori dokter hatinya sehat. Ya, tidak mengandung hepatitis A, hepatitis B, tidak mengandung enam penyakit ini, penyakit itu. Tapi dia enam tidak mampu ruku dan sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu melakukan amalan-amalan soleh. Dia tidak mampu meninggalkan keharuman-keharuman. Nah, ini menunjukkan apa? Hatinya rusak. Hatinya berpenyakit. Sehingga apa? Berpengaruh kepada amalan-amalan badan. Berpengaruh pada amalan-amalan jasad. Amalan-amalan jasadnya rusak. Ya, amalan-amalan badannya rusak. Karena apa? Karena hatinya rusak, hatinya berpenyakit. Ya, penyakit hati itu penyakit syahwat dan syubhat. Syahwat, hawa nafsu terhadap dunia, harta benda atau jabatan dan kedudukan atau terhadap wanita. Syahwat adalah kerancuan-kerancuan dalam berpikir. Syubhat, ya, syubhat, syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas. Nah, di hati adalah tempatnya akal. Wala syaka walakinan dimag mahlu tasawur, dan tidak diragukan lagi bahwasanya otak, otak itu adalah tempatnya merencanakan, tempatnya menggambarkan sesuatu. Ya, nah, mewacanakan sesuatu itu di otak. Summa idza tasawwaraha wajahazaha ba'atha biha ilal qalbi. Kemudian apabila otak sudah menggambarkannya, sudah mempersiapkannya, maka dikirimlah kepada akal, kepada hati. Dikirim kepada hati. Yang pada hati tersebut ada tempatnya akal. Summa al-qalbu ya'muru aw yanha. Kemudian hati tersebut akan memerintah atau melarang. Ya. Jadi digambarkan, direncanakan pada otak. Kemudian setelah selesai perencanaannya, penggambarannya, maka dikirimlah ke hati. Kemudian nanti hati akan memerintah atau melarang. Hati memerintah kepada apa? Kepada anggota badan untuk mengerjakan atau melarang, yaitu untuk meninggalkan sesuatu yang tadi direncanakan oleh otak tersebut. Faka'an dimag sikritir. Ya, seakan-akan otak tersebut adalah sekretaris yang menulis, yang merencanakan, ya, rencana-rencana. Yujahiz al-asya thumma yadfauha ilal qalbi. Otak tersebut mempersiapkan segala sesuatu, kemudian mengirimkannya, menyerahkannya kepada hati. Summal qalbu ya'mur aw yanha. Kemudian hati tersebut akan memerintah atau melarang, ya, yaitu memerintah atau melarang pada anggota badan. Ya. Kalau hati memerintahkan untuk melakukan, maka kemudian anggota badan melakukannya. Kalau hati memerintahkan untuk melarang, untuk stop, maka anggota badan tidak mengerjakannya. Wahada laisa bighorib, dan ini bukan merupakan sesuatu yang aneh. Ya, bukan sesuatu yang aneh. Antara yang satu dengan yang lainnya ada keterkaitan. Ya, otak, hati, akal, dan yang lain ada keterkaitan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tidak memperhatikannya? Ya, nah. Wa fi hadzal jism asya' ghoribah taharu fiha al-ukul. Nah, pada jasad ini terdapat perkara-perkara yang aneh, yang akal manusia tidak bisa memahaminya. Akal manusia tidak bisa memahaminya. Ya. Semisal ruh. Ya, pada jasad manusia ada namanya ruh. Yang dengan ruh tersebut manusia dikatakan hidup. Ya. Manusia dikatakan hidup kalau di dalam pada jasadnya ada ruh. Yang apabila ruh tersebut meninggalkan jasad, maka jasad tersebut dikatakan mati. Ya nam. Dan orang tidak tahu bagaimana bentuk, warna atau kaifiah ruh tersebut. Ya. Orang tidak mengerti bagaimana bentuk, wujud ataupun warna ataupun besarnya ruh tersebut. Enam. Di mana manusia ketika ruhnya ada pada jasadnya, ya, manusia tersebut, ya enam, bisa melihat, bisa membedakan berbagai macam warna, bisa mendengar berbagai macam suara, bisa merasakan berbagai macam rasa. Enam, kulitnya bisa, enam, merasakan berbagai macam perasaan, dingin, panas, ini dan itu. Ya. Dan banyak-banyak perkara di dalam jasad manusia, ya, pada jasad manusia yang akal manusia tidak bisa memikirkan semuanya ketika ruhnya tersebut masih ada pada jasad manusia itu. Ya, nah. Fabarakallahu fikum. Ya. Yang mana ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nam. Wa idzan qulna hadza li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza shalahat shalaha al-jasad. Dan hal ini juga kita katakan bahwasanya akal itu di hati, akal itu di hati, ya, bukan di otak. Nah, dikarenakan Nabi SAW mengatakan apabila baik segumpal daging ini, maka baiklah seluruh jasad, baik seluruh amalan anggota badan tersebut. Falaula annal amro lil qalbi, maka na idza salaha salaha al jasad. Wa idza fasada fasada fasada al-jasadu kullu. Nah, seandainya perkara tersebut, urusan tersebut yang mengatur, nah, jasad tersebut, anggota badan itu bukan hati, ya, bukan hati, nah, maka tidak akan. Apabila hatinya baik-baik seluruh jasadnya, apabila hatinya rusak, maka rusak seluruh jasadnya. Kalau yang mengatur, yang memimpin, yang mengendalikan, nah, jasad manusia itu bukan hati. Idzan fal qulub hiya mahalul akli wa tadbiri li syakhsi. Ya. Dan demikian bahwasanya hati itu tempatnya akal. Hati tempatnya akal. Nam, dan mengatur. Yang mengatur seseorang. Hati tersebut, nam, yang mengatur seseorang. Ya. Walakin la syaka anallaha itisolan bidimag, akan tetapi tidak diragukan lagi bahwasanya hati tersebut mempunyai hubungan nam dengan otak. Walihada idza ikhtalla ad-dimag fasada at-tafkir wa fasada al-aql. Oleh karena ini, apabila otaknya rusak, maka rusak pemikirannya dan rusak akalnya. Ya. Apabila otaknya itu sudah rusak, ya, maka akan rusak pula pemikirannya dan akan rusak pula akalnya. Naam. Fahada murtabitotun bihada, maka yang ini berkaitan dengan yang ini. Naam, saling berkaitan, ya, saling berhubungan. Apa-apa yang ada di dalam badan manusia tersebut. Lakinnal akla al-mudambir fil qalbi wal qalb fi sadri. Akan tetapi akal yang memimpin, akal yang mengatur di dalam hati, dan hati itu ada di dada. Walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Akan tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dada. Yang buta itu adalah akal. Nah, yang ada di dada manusia, sehingga manusia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, ya, mana yang sunnah dan mana yang bidah. Kenapa? Karena hatinya rusak. Karena hatinya rusak, akalnya rusak. Nam fa barak fikum, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita hati yang sehat, sehingga bisa nam dengan hati yang sehat tersebut membawa kepada akal yang baik pula, kepada baiknya amalan-amalan anggota badan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nam kesehatan akal, kebaikan akal tersebut, kebaikan hati tersebut, dan sehingga bisa istiqomah tetap terus di atas kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.